Dan kalau Allah mau nolong, ya pasti kejadian. Mudah susah itu tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa nolong. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum ini disebut Ismul Azam, nama Allah yang sangat agung. Sama seperti Arhamar Rahimin atau La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini nama Allah yang sangat agung karena Al-Hayyu Al-Qayyum ini menjadi muara dari asma-asma Allah lainnya. Al-Hayyu ini disanalah sifat zatnya, seperti Al-Hayya yang maha hidup, maha mendengar, maha melihat, sifat-sifat kehidupan disanalah pada Al-Hayyu yang maha hidup. Sedangkan Al-Qayyum ini adalah pada sifatnya, perbuatannya. Kalau tadi sifat zatnya, ini perbuatannya Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang menghidupkan, mematikan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar ya qayyum ini mandiri sendiri, tidak memerlukan apapun, tidak memerlukan apapun dari ciptaannya dalam bentuk kekayaan, karena dia yang memiliki segalanya. Kita yang memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan menciptakan, menghidupkan, menyehatkan, mengangkat, menurunkan, menyembuhkan, mematikan, mengadakan, meniadakan, itu semua hanya satu penguasanya, Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak memerlukan siapapun untuk mengurus jagad semesta ini. Ini makhluk segini banyaknya, beres dengan keunikannya masing-masing. Ini makhluk tidak seberapa yang hadir ini. Cukupi semua rizkinya, benar? Jantung didetakkan, darah dialirkan, oksigen diberi, mata dikedipkan, pendengaran diurus, beres setiap saat. Dan bukan hanya kita, nyamuk, tikus, semut, virus, bakteri, segala-gala yang ada di alam semesta ini, di jagad semesta milik Allah, semuanya ciptaan Allah tanpa memerlukan bantuan siapapun untuk menciptakannya. Semua diurus oleh Allah tanpa memerlukan bantuan siapapun mengurus jagad berikut isinya. Masya Allah. Makanya bagi orang yang berdoa ya Hayyu ya Qayyum dengan penuh keyakinan kepada Allah, sudah pasti yakin bahwa urusan kita tuh satu-satunya yang bisa ngurus adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita stres? Karena kebanyakan mikir, sangat kurang zikir. Harusnya bagaimana? Boleh mikir jangan? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan padamu, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kalau Allah mau nolong, ya pasti kejadian. Mudah susah itu tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa nolak. Makanya rekan-rekan sekalian, Kenapa sholat kita kurang khusyuk? Karena kita belum yakin Allah yang menolong kita. Nah, sholat itu kan gerbangnya. Wasta'inu bisabri wassalat. Kalau kita yakin ini solusi hanya datang dari Allah, kita akan sabar nunggu pertolongan Allah, dan kita bekal sungguh-sungguh sholat, memperbaiki sholat, karena tahu ini yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Kita itu kebanyakan mikir tapi tidak bergantung kepada yang menguasai. Kalau kita zikir terus, kapan dong kita ikhtiarnya? Masih ingat perumpamaan masuk hutan? Ini hutan belantara, berat, mau ke puncak gunung, ada dua pilihan. Satu, mengandalkan segala kemampuan diri, dan yang satu lagi, mengikuti pengumuman. Barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada pemilik hutan belantara ini, dijamin akan dituntun sampai ke puncak dalam keadaan aman, nyaman. Milih mau yang mana? Kan diam. Tinggal milih. Saya pasrahkan diri saya. Syaratnya harus patuh dan pasrah. Siap. Enak. Coba yang tidak pasrah, bawa galon dua di lehernya, cadangan air. Sini bawa karung beras, cadangan makanan, bawa golok, parang, linggis dan sebagainya. Dari penampakannya saja sudah tidak wibawa ya kan. Tapi yang ini mau ngapain adek bawa galon? Saya perlu cadangan minum. Tenang, nanti di perjalanan ada mata air. Itu mau apa bawa beras? Buat diri tenang, ada buah-buahan yang enak. Kenapa itu bawa golok segitu panjangnya senjata? Takut binatang. Nanti dikasih tahu cara mengatasi binatang. Efisien. Wah, Pak, kenapa ini jalannya nanjak? Di atas ada pohon nangka mateng. Ini serodotan begini, kita mau minum. Itu babi hutan. Tenang, babi hutan gak bisa belok. Tinggal begini, set, beres. Efisien bukan? Jadi kalau kita ngomong kita harus ikhtiar, ikhtiar itu yang benar kalau dibimbing oleh Allah. Jadi jangan sok ikhtiar. Kita ikhtiar. Ya ikhtiar kalau gak tahu ilmunya ngarang. Kayak yang tadi tuh muter-muter terus. Kursuk-kursuk, apa tuh? Jangan-jangan durian jatuh. Padahal babi hutan. Enaknya hidup dituntun oleh pemilik, penguasa, penentu yang maha baik. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau orang sudah dikasih dua hal ini, dia sudah dikasih yang terbaik dalam hidupnya. Satu, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kepasrahan kepada Allah. Nah, kita mah dua-duanya enggak. Taat enggak, pasrah enggak. Makanya apes maksudnya.